dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di Tafsir Al-Misbah mengenai Surah Yunus. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sekilas tentang ayat 67 bahwa Allah menciptakan malam dan siang silih berganti. Allah menciptakan malam agar manusia bisa beristirahat dengan tenang, sedangkan Allah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas. Tentang apakah ayat sekarang ini akan dibahas, tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau saya tidak salah, kalau hari ini tentang Nabi Musa ya Pak ya? Iya, kita akan bicara tentang Nabi Musa, insya Allah. Insya Allah, dan insya pada Allah. Pagi hari ini saya buat teman-teman saya, di sini ada Asih Ananta juga ibunya. Assalamualaikum Kak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga si kembar. Kembar dulu, kan? Dulu. Dulu, bayi. Dulu masih bayi ya. Bayi. Mas Fadil dan Mas Fadlan. Sehat? Alhamdulillah. Puasa jalan terus kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh sambil minum ya Pak ya nanti boleh. Ya? Boleh. Karena boleh kita masih waktu sahur ya. Iya. Baik, nanti boleh ada tanya jawab dengan Pak Quraish ada segmennya tertentu. Sekarang kita akan menjelaskan, mendengarkan uraian Bapak. Kita akan baik. Mulai dari ayat. Insyaallah 75 ya Pak ya. 75. Yeah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayat-ayat yang lalu seperti tadi dikemukakan oleh Nina sudah berbicara tentang Nabi Nuh. Lanjutannya itu menyebutkan ada lagi nabi-nabi sesudah Nabi Nuh. Nah, sekarang ayat-ayat kita ini berbicara tentang Nabi Musa. Satu hal dulu yang saya ingin garis bawahi. Di Quran ini uraian tentang Nabi Musa itu banyak sekali. Ada orang menduga bahwa itu pengulangan. Sebenarnya tidak berulang. Pasti dalam setiap apa yang diduga ulangan itu ada informasi baru. Bisa kita bertanya, mengapa ini kisahnya Nabi Musa, kisah orang Yahudi, Bani Israel itu begitu banyak? Salah satu jawabannya yang pertama begini. Masyarakat Yahudi di Mekah itu dinilai oleh Al-Quran masyarakat yang paling memusuhi Nabi. Berbeda dengan orang Kristen. Al-Quran menggarisbawahi bahwa orang-orang Kristen itu akrab dengan orang Islam karena mereka tidak angkuh. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para pendetanya itu ajaran moral. Sedangkan orang-orang Yahudi itu berbisnis. Merekalah yang mengajarkan orang menjadi lintah darat. Riba itu dari ini. Nah, jadi begitu Nabi datang, tadinya mereka menduga bahwa Nabi yang akan datang itu dari kelompok mereka. Sebagaimana selama ini Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi begitu datang Nabi Muhammad, mereka tidak akui. Apalagi Nabi Muhammad datang mempersatukan masyarakat di Madinah. Sehingga terjepitlah kepentingan ekonomi orang-orang Yahudi yang selama ini sengaja melakukan pemecah belahan di kalangan masyarakat. Jadi itu karena itu banyak mereka disebut. Ada faktor lain. Allah melalui ayat-ayat Al-Quran ketika menceritakan tentang Nabi Musa ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Musa itu datang sendirian atau berdua dengan Harun. Tapi didukung Allah. Lawannya Fir'aun itu tirani. Masyarakat Fir'aun itu masyarakat yang maju pada masanya. Bahkan sampai sekarang orang masih belum menemukan sekian banyak kemajuan teknologi pada masa Musa. Fir'aun itu mengaku Tuhan. Tapi kendati dia kuat, kendati memiliki teknologi yang tinggi, pada akhirnya kekuatan ini tidak berarti dibanding dengan kuasa Tuhan. Jadi ini diulang-ulang untuk mengingatkan orang-orang Yahudi dari satu pihak dan mengingatkan semua manusia di pihak lain bahwa kekuatan kebenaran itu pasti menang. Betapapun kuatnya orang lain itu. Walaupun dia begitu kuat sampai merasa dirinya sebagai Tuhan. ya. Jadi kita akan baca ayat-ayat ini secara sepintas, dan kita akan lihat nanti bagaimana perjuangan Nabi Musa. Terkesan dari membaca tentang Nabi Musa dan perjuangannya, bahwa beliau itu mendapat tugas yang berbeda dengan tugas nabi-nabi sebelumnya. Tugas nabi-nabi sebelumnya itu hanya mengajak orang memeluk agama yang baik, percaya pada Tuhan, percaya. Nabi Musa di samping itu juga bertugas menyelamatkan bangsanya dari penjajahan. Bangsanya, Bani Israel, hidup di Mesir, tertindas oleh orang-orang Egypt. Fir'aun itu Mesir. Fir'aun itu nama jabatan penguasa tertinggi. Nama aslinya bukan itu. Ya, jadi Fir'aun itu kayak raja, presiden. Okay. Kita akan lihat sekarang apa yang dikemukakan oleh ayat ini. Yang pertama, yang kita lihat, kita baca itu setelah menjelaskan bahwa Musa kami utus, tapi ditolak ajarannya oleh masyarakat Mesir. Dia katakan, sewaktu dia datang menyampaikan ajarannya, Fir'aun berkata ini sihir. Sihir. Kita berhenti pada kata sihir. Sihir itu pengelabuan mata, sesuatu yang tidak jelas, yang remang-remang. Itu sebabnya sahur dinamai sahur, seakar dengan ini. Karena masih gelap tapi sudah ada cahaya yang remang-remang. Itu sahur. Sihir itu begitu, mengelabui mata. Kita kira ada padahal tidak ada. Nah, jadi pengelabuan. Fir'aun waktu datang Musa membawa ajarannya, dia katakan ini sihir, ini pengelabuan mata. Nah, tapi berpagi-pagi dinyatakan bahwa orang para penyihir itu tidak pernah akan sukses. Itu sebabnya kata seorang ulama besar dari pengamatannya di Mesir, pengamatan dia di Mesir. Saya kira di Indonesia pun begitu. Dari pengamatannya di sana dia katakan, saya mengamati setiap penyihir yang ada di Mesir itu matinya mengenaskan. Mengenaskan matinya. Matinya miskin. Walaupun dia bisa mengumpulkan uang banyak dari pengelabuan, dari sihirnya, tapi matinya mengenaskan. Ini yang digarisbawahi di sini. Wala yuflihus sahirun. Para penyihir itu tidak pernah akan. Jadi jangan pernah pergi kepada penyihir. Dia itu mengelabui mata Anda. Dia itu membohongi Anda. Dan pelakunya tidak pernah akan menang. Itu juga nanti kita lihat sewaktu Fir'aun sudah datang atau mendatangkan para penyihir-penyihir ahli. Nabi Musa waktu melihat apa yang dilakukannya, itu tali-talinya bergerak seperti ular, dia katakan Tuhan akan membatalkan ini. Tuhan akan melumpuhkan ini. Baru kita garis bawahi lagi satu kata-katanya, la yuslihu amalal mufsidin. Tuhan itu tidak pernah mengakibatkan baik perbuatan orang-orang yang melakukan keburukan. Jangan pernah menduga bahwa kalau Anda melakukan keburukan, akibatnya baik. Pasti buruk. Itu yang saya kira kita lanjutkan nanti. Okay. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian kami. Setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jangan berusaha tanpa berserah diri. Dan jangan juga berserah diri sebelum berusaha. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Fir'aun menganggap ajaran Musa itu sihir. Sihir seperti apa? Kita akan lanjutkan kisahnya. Silakan Pak uraiannya. Baik, kita lanjutkan. Sihir seperti apa ditanyakan nih tadi. Sihirnya itu, dia menggunakan tali, tetapi ada menggunakan juga satu alat di tali itu, bahan kimia, sehingga tali itu bisa bergerak-gerak terlihat. Orang sambil ribut-ribut. Sehingga orang kagum sambil takut. Karena dia lihat bergerak, dikelabui mata orang, tali yang bergerak dikira ular. Itu sihirnya begitu. tadi pagi udah bertanya. Oke. Kita lanjutkan. Musa mengajak kaumnya. Musa mengajak orang-orang Mesir. Ayo beriman. Tapi ayat kita ini, ayat 83 ini saya baca tadi, saya terkesan. Boleh jadi karena kita dalam situasi suasana proklamasi kemerdekaan, ya. Saya baca begini, kita lihat. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi. Tidak ada yang percaya dari kepada Musa kecuali anak-anak kaumnya. Maksudnya apa? Pemuda-pemudanya itu yang beriman. Orang tuanya udah tertutup pikirannya. Itu sebabnya kita lihat perubahan-perubahan positif itu dilakukan oleh anak-anak muda. Iya kan? Nabi pun itu perubahan yang terjadi, terbentuknya masyarakat Islam, itu anak-anak muda yang datang pada ini. Kita di Indonesia juga, proklamasi kita kan itu anak-anak muda, Sultan Syahrir, Khairul Saleh, dan sebagainya. Itu anak-anak muda. Rupanya itu suatu yang merupakan apa yang kita namakan sunnatullah. Itu hukum-hukum Tuhan yang berlaku bagi terjadinya perubahan. Baik perubahan, tapi kita harus lihat, baik perubahan itu positif maupun negatif. Anak muda juga bisa mengakibatkan perubahan negatif. Di Mesir, dewasa ini, revolusinya yang terakhir itu juga dipimpin oleh anak-anak muda. Jadi anak muda ini punya peran. Nabi bersabda, perhatikanlah anak-anak muda. Karena yang mendukung saya itu adalah anak-anak muda, bukan orang tua. Nah, jadi ini di sini dia katakan, fama amana min qawmihi, fama amana li Musa illa zurriyatan min qawmihi. Dia percaya walaupun mereka itu takut pada Fir'aun. Jangan sampai ditemukan dan disiksa. Okay. Nabi Ibrahim juga itu. Muda dia. Waktu dia hancurkan berhala-berhala itu muda. Di Quran dikatakan, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Terus ada yang menjawab, iya kami dengar ada anak muda yang namanya Ibrahim. Jadi anak muda nih, kita perhatiannya. Jadi orang tua harus tahu diri ya. Nabi Musa dalam konteks perjuangannya diizinkan untuk memperoleh kebebasan, dia punya masyarakat karena itu tujuannya, berpesan kepada kaumnya. Kita dengar pesannya, boleh jadi bermanfaat buat kita pesannya ini. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, kalau kamu memang percaya kepada Allah, berusahalah lalu berserah diri kepada Allah. Jangan berusaha tanpa berserah diri, dan jangan juga berserah diri sebelum berusaha. Nah, ini, ya kan? Itu kita lihat itu. Faqalu tawakkalu in kuntum muslimin. Kalau memang benar-benar kamu berserah diri kepada Allah, pasti kamu melaksanakan tuntunan ini. Faqalu, disambut oleh umatnya yang percaya itu, mereka berkata apa? Hanya kepada Allah kami berserah diri. Tentu setelah berusaha, baru mereka berdoa. Nah, ini penting nih doa nih. Nah, kita dengar doanya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin. Fitnah. Fitnah di sini bukan dalam arti fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah itu pada mulanya berarti membakar emas untuk diketahui kualitasnya. Kan emas kita mau tahu berapa karat itu. Sehingga dari sini berkembang kata fitnah itu dalam arti kata menyiksa atau menguji. Kita uji ini berapa. Di sini dia katakan begini. Kita dengar doanya, bagus sekali. Wahai Tuhan, jangan jadikan kami ujian buat orang-orang yang berlaku zalim. Apa maksudnya? Kita lihat. Kalau saya disiksa orang, maka bisa jadi yang menyiksa saya itu menduga bahwa dia benar dan dibantu Tuhan. Dan itu ujian buat dia. Karena itu akan menjadi penyebabnya dia akan tersiksa. Jadi, ya Allah, kasihani, bukan dirinya, kasihani orang ini, Fir'aun dan yang rejimnya, jangan sampai kami menjadi ujian buat mereka. Itu satu maknanya, ya kan? Nah. Yang kedua, jangan sampai kami teruji dengan Fir'aun. Apa maksudnya teruji? Maksudnya begini, jangan sampai kami ditindas sehingga kami menyerah, sehingga kami mengubah iman kami, dan dengan demikian kami akan tersiksa di hari kemudian. Beda kan? Kalau ini yang diuji Fir'aun, sehingga merasa dirinya, oh memang saya benar, memang saya kuat, karena saya bisa menindas kamu, ya Allah jangan sampai itu terjadi buat mereka. Kami kasihan mereka. Atau, ya Allah jangan sampai saya ini teruji karena saya ditindas, sehingga saya menyerah, sehingga saya jangan sampai itu. Biarkan semangat keimanan saya berkobar terus, walaupun saya disiksa, walaupun saya ditindas. Apa pelajaran yang kita ambil? Kalau menghadapi musuh, jangan sampai kendor semangat Anda. Mohonlah kepada Tuhan untuk dikuatkan. Ini kan kita punya pahlawan-pahlawan leluhur kita ini kan, ya. Tidak pernah kendor semangatnya. Terus berjuang. Tidak peduli disiksa atau tidak disiksa. Baik. Baru dikatakan, "Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin." Ya Allah, selamatkan kami berkat rahmat-Mu. Karena kalau kami sendiri, kami lemah. Ini penguasa teknologinya tinggi, tentaranya banyak, kemampuannya banyak. Kami minta kami diselamatkan, tetapi berkat rahmat-Mu. Saya baca ini, saya ingat muka di Undang-Undang Dasar. Ya kan? Berkat rahmat Allah. Ya kan? Itu kan? Berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk hidup berkebangsaan yang bebas. Itu kita punya, ini jiwa agamanya luar biasa. Jadi dia ingat, memang kita kalau mau menghadapi Belanda, menghadapi sekutu, kekuatan fisik kita tidak menunjang. Tetapi kita merdeka berkat rahmat Allah. Dan itu digaris bawahi. Nah, ini ayat ini juga berkata begitu. Najjina birahmatika minal qawmil kafirin. Baru. Setelah merdeka. Allah berfirman kepada Musa. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya. Yaitu Nabi Harun. Antabawwa'a liqawmikuma bimisra buyutan. Pilihlah tempat-tempat tinggal di Mesir atau di satu kota di mana kamu berdua itu, dan buatlah rumah-rumah perumahan. Waj'alu buyutakum qiblah, jadikanlah rumah kamu kiblat. Apa maknanya ini? Jadikan rumah kiblat. Banyak maknanya, kita akan sebut satu atau dua. Buat di rumah kamu satu tempat untuk sholat menghadap Tuhan. Atau jadikan rumah kamu menghadap ke kiblat agar kamu terus menuju kepada Tuhan. Kita lanjutkan nanti. Banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali di sini ya. Banyak sekali. Baik, nanti kita lanjutkan kita kembali. Lanjutkan. Pesan Nabi Musa kepada kaumnya, jika kamu percaya sama Tuhan, berserah dirilah dan berusaha. Itu pun berlaku buat kita, jangan berusaha dulu tanpa berserah diri, atau sebaliknya, jangan berserah diri dulu tanpa berusaha. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dan ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa terjadi dalam kehidupan dunia ini, termasuk dalam hal sihir, kecuali atas izin Tuhan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Karena banyak pertanyaan nih Pak, tadi kita lagi break, ada banyak pertanyaan dari bintang tamu kita. Kita berikan kesempatan mereka silakan, untuk bertanya. Silakan. Tapi boleh sambil minum loh. Oh iya. Silakan. Saya orangnya kemarin, nanti keburu insak. Biar bertanya saya minum dulu. Iya betul. Silakan. Begini Pak Quraish Shihab, kalau bicara tadi tentang ayat yang tadi kan sihir ya, tentang sihir. Sedangkan dengan kehidupan yang sekarang ini, sihir itu jadi satu hal yang menarik perhatian banyak orang dan banyak dipercaya orang akhirnya. Dengan tayangan stasiun TV yang menayangkan tentang sihir dan sulap, entah sulap itu termasuk dengan sihir juga atau tidak, saya juga nggak tahu. Tapi setahu kita bahwa yang saya baca bahwa sihir itu ada atau seperti apa nanti hukumnya buat mereka. Sihir terlarang dalam agama. Bukan cuma bahwa itu bisa mengakibatkan orang tertipu, tetapi juga karena bisa mengakibatkan orang musyrik. Itu tadi. Orang menjadi musyrik itu kalau mempercaya bahwa ada kekuatan di luar kekuatan Tuhan yang bisa mengakibatkan sesuatu manfaat atau mudarat. Karena itu, di dalam Al-Quran ada uraian tentang sihir. Bahwa itu sihir diajarkan oleh dua orang, tetapi ketika dia mengajarkannya, dia mengajarkan bahwa ini ujian buat kamu. Ini cobaan buat kamu, dan ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa terjadi dalam kehidupan dunia ini, termasuk dalam hal sihir, kecuali atas izin Tuhan. Jadi sihir bisa ada. Orang mau belajar sihir, kalau sekedar untuk tahu, boleh. Tetapi kalau dia mau gunakan untuk mengelabui orang, mau gunakan untuk mengalihkan, dulu salah satu sihir yang disebut di dalam Al-Quran, untuk memisahkan suami istri. Ya kan? Itu tidak boleh. Karena manfaatnya, karena diduga keras, ada orang-orang yang bisa menggunakan ini untuk tujuan yang tidak benar, maka dilarang. Iya. Yeah. Nanti kalau mau tanya lagi, tahan dulu ya. Kita akan mendengarkan ayat kembali. Silakan, Pak. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Jadi, waqala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ihi zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Nabi Musa ini dikenal orang yang keras. Jadi dia berdoa pada Tuhan. Wahai Tuhan, Engkau telah menganugerahkan kepada Fir'aun dan rejimnya hiasan hidup dunia dan harta benda yang digunakannya untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Persoalannya pada menyesatkan manusia dalam jalan. Kalau Anda mempunyai hiasan, Anda mempunyai harta, tetapi itu Anda gunakan untuk mengantar orang kepada jalan kebaikan, itu justru lebih bagus dari tidak punya harta. Di sini akibatnya menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Maka karena itu ya Allah, binasakan harta mereka. Ashdud ala qulubihim, ashdud. Ikat pintu hati mereka biar terus tertutup. Saya sering berkata, kalau mau baik buka pintu hati Anda. Kalau dinasehati, tutup pintu hati, tidak akan baik-baik Anda. Buka pintu hati Anda untuk menang. Biar tutup terus, ikat pintu hatinya, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat siksa yang pedih. Kita garis bawahi. Sampai mereka tidak beriman kecuali setelah melihat siksa yang pedih. Kita lihat apa firman Allah. Qala qad ajabtu da'watukuma. Aku telah memperkenankan doa kamu berdua. Di sini dia katakan, perkenankan doa kamu berdua. Padahal yang berdoa cuma Musa. Maksudnya berdua Musa dengan Harun. Harun tidak berdoa, tetapi Harun mengaminkan. Anda satu orang berdoa, Anda mengaminkan, dianggap Anda juga berdoa. Ya kan? Ini. Kad ajab tu da'batu kuma fastaqima. Kalau begitu, apapun yang terjadi, konsistenlah kamu melaksanakan ajaran agama. Wala tabi sabila alladzina la ya'lamun. Ini ada lagi satu pelajaran. Jangan ikuti jalan orang yang enggak ngerti. Anda bertanya di jalan, Anda tahu dia enggak ngerti. Mana jalan ini? Jangan ikuti. Bukan cuma jalan orang yang durhaka. Orang yang tidak mengerti pun jangan ikuti jalannya. Anda bertanya satu persoalan. Saya mau bertanya, ini mobil saya rusak nih. Bagaimana diperbaiki? Jangan tanya pada orang, jangan tanya kepada bukan, ya kan? Itu tuntunan agama sangat jelas. Serahkan kepada orang yang mengerti. Jangan tanya resep obat kepada petani. Walaupun dia jujur, dia ahli agama. Jangan ikuti jalan orang-orang yang tidak mengerti. Oke. Okay. Nah, kan tadi didoakan ya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada, hancurkan harta bendanya. Jangan jadikan dia beriman kecuali setelah melihat siksa yang pedih. Kita lihat ini. Di sini ada uraian. Maka Allah memungkinkan Bani Israel melintasi Laut Merah. Dia melintas Laut Merah. Dikejar di belakangnya oleh Fir'aun. Sampai di daratan sana, Fir'aun di tengah laut. Waktu itu daratan terbelah. Begitu Fir'aun di tengah laut, laut kembali. Kita lihat nanti apa akhirnya. Seru juga ya Pak ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan melanjutkan kembali uraian ini setelah yang satu. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau bukan Tuhan yang beritahu dia mustahil. Kalau begitu Al-Quran ini memang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan melanjutkan bagaimana kisah Nabi Musa selanjutnya. Namun Pak, kita berikan kesempatan tamu kita untuk bertanya terlebih dahulu. Mari silakan. Silakan Asti. Iya, terima kasih Mbak Ina. Pak Quraish, ada yang menarik dari penjelasan tadi ya. Kalau biasanya Asti pribadi, saya berangkat dari diri saya sendiri. Biasanya kalau saya menemui satu kondisi atau situasi, kemudian saya akan berdoa, mudah-mudahan dibukakan pintu hati saya untuk melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas gitu dan lebih baik. Kemudian saya juga diminta dibukakan pintu hatinya orang mungkin yang berbeda pendapat dengan saya. Tapi menariknya Nabi Musa kemudian memohon dan berdoa untuk ditutup pintu hatinya bagi umatnya. Ini menarik sekali. Kenapa bagus. Kemudian Nabi Musa berdoa sedemikian rupa? Apa maksud dibalik ini, Pak Quraish Shihab? Iya, sebelum saya jawab, saya mau beri contoh yang lain, yang lebih keras dari ini. Nabi Nuh itu berdoa begini, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Wahai Tuhan, jangan tinggalkan seorang pun di muka bumi ini yang kafir. Engkau bila membiarkan seorang hidup dari mereka itu, dia akan melahirkan anak-anak yang juga lahir kafir. Ini lebih keras ya. Persoalannya begini. Nabi Nuh, cepat nanti kita kembali ke Musa. Nabi Nuh sebelum berdoa ini sudah diberitahu oleh Tuhan. Ma'aman min qawmik ila man qad aman. Tidak akan lagi ada yang percaya dari kaummu kecuali yang sudah percaya. Yang sisa tidak akan percaya lagi. Jadi dia dapat informasi itu. Maka dia berdoa, jangan biarkan ini seperti ini. Nabi Musa juga begitu. Sudah berulang-ulang, sudah ini. Fir'aun itu beberapa kali, sekali percaya, tidak percaya. Masyarakatnya begitu. Jadi sebenarnya doa Nabi Musa lebih ringan dibanding dengan doa Nabi Nuh kan? Ya. Tetapi doa itu di samping memang memperoleh informasi dari Tuhan seperti itu, juga bawaan dirinya yang keras itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad. kita hancurkan aja. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku supaya itu. Ya kan? Dan itu sebabnya Nabi Muhammad lebih tinggi kedudukannya daripada. Nabi Muhammad itu datang membawa rahmat. Jadi semua dia kasihi. Orang-orang kafir dia perjuangkan sedemikian rupa supaya memeluk Islam. Sampai-sampai ada ayat yang turun menggambarkan kasihan kamu ini Muhammad. Jangan sampai kamu membunuh dirimu karena berjuang untuk. Itu sebabnya Nabi Muhammad tidak pernah mengutuk. Yang lain bisa mengutuk. Nabi Isa pun kalau kita baca dalam perjanjian baru atau perjanjian, ya, itu ada yang mengutuk. Karena memang kepribadiannya beda. Nah, kita umatnya juga seperti Anda itulah. Ya kan? Saya kira begitu. Baik. Allah memungkinkan Bani Israel, umat Nabi Musa, menyeberang Laut Merah. Dikejar oleh Fir'aun. Di tengah jalan, laut tutup, menenggelamkan Fir'aun. Sebelum tenggelam, ini sudah dilihat siksa ya. Kan tadi ini janjinya, siksa di, jangan biarkan mereka beriman kecuali setelah lihat siksa. Nah, waktu itu, hatta iza adrakahu al-gharaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Sewaktu dia sudah ditimpa, dekat untuk tenggelam, dia berkata, saya percaya kepada bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercaya oleh umat Nabi Musa. Sekarang dia percaya. Sekarang dia tersiksa. Dan sekarang saya termasuk kelompok orang-orang yang berserah diri yang Muslim. Nah, dijawab oleh Tuhan melalui malaikat. Al-an waqad asaita qabl. Sekarang baru mau tobat. Rohmu sudah mau keluar, sedangkan sebelum ini kamu durhaka, dan kamu termasuk kelompok orang-orang yang melakukan kejahatan, perbuatan buruk. Baiklah, fal yauma nunajjika bidabadanika litakuna liman khalfaka ayat. Saat ini kami selamatkan badanmu. Rohmu kami tidak selamatkan. Kamu tidak pernah percaya ada jiwa. Yang kamu perhatikan cuma badanmu. Kami selamatkan badanmu. Supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi sesudahmu. Nah, kita berhenti lagi di sini, lihat. Fir'aun ini diduga hidup memerintah antara 1224 sampai 1214 sebelum Masehi, sekitar 3500 tahun yang lalu. Dia tenggelam. Rupanya terbawa mayatnya ke pantai, ditemukan oleh masyarakat Mesir, dibalsem. Tidak ada yang tahu setelah masa itu bahwa Fir'aun itu sudah dibalsem. Nanti pada tahun berapa tuh? Tahun 1800-an, ada seorang peneliti dari Perancis namanya Loret. Dia menemukan mumi di Luxor. Di satu wilayah namanya Lembah Raja-Raja. Di situ ditemukan mumi. Waktu dibuka mumi itu oleh seorang peneliti lain, Elliot Smith, itu ditemukan itulah badan Fir'aun. Sampai sekarang, kalau Anda ke Mesir, pergi ke Museum Mesir, Anda bisa lihat Fir'aun ini. Saya lihat di internet doang itu. Internet, pergilah ke sana. Dan Anda kalau lihat di sana, ada penelitian dilakukan oleh Maurice Bucaye, orang Prancis. Dia dapat izin tahun 75 untuk buka pembalutnya. Itu yang kita lihat sekarang, warnanya kehitam-hitaman itu Fir'aun. Ya kan? Betul. Dan dia katakan itu ada bekas garam. Karena dia tenggelam di laut. Persoalan kita dalam konteks Al-Quran. Dari mana Nabi Muhammad tahu ini? Bahwa diselamatkan badannya. Untuk menjadi pelajaran bagi generasi sudah. Kalau bukan Tuhan yang beritahu dia mustahil. Kalau begitu Al-Quran ini memang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya kan? Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah kamu. Menjadi bukti kebenaran Al-Quran ini. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sungguh banyak manusia yang lengah dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kan? Biasanya kalau orang sudah merdeka, mulai pecah belah, ya, mulai melemah. Nah, dicerita lagi di sini. Saya takut kita seperti ini juga. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin. Kami telah menempatkan bani Israil itu di tempat yang istimewa, yang bagus. Warazaknahum minat thayyibat. Kami berikan dia aneka rezeki. Tapi kemudian mereka berselisih. Itu revolusi makan putranya katanya ya. Saya kira kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini di Tafsir Al-Misbah. Walaupun tidak membunuh secara fisik anak-anak, tetapi membunuh mentalnya, membunuh karakternya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sebelum kita pada kesimpulan, Pak, masih ada sedikit ayat yang bisa kita bahas. Saya akan jelaskan sedikit. Fir'aun yang berhubungan dengan Nabi Musa itu ada dua. Ayah dan anaknya. Waktu Musa di sungai Nil, itu kan ditampung oleh Fir'aun yang punya anak waktu itu. Sewaktu Nabi Musa besar di dalam istana, dia besar bersama anaknya Fir'aun yang nanti jadi Fir'aun. Yang membunuh anak-anak, yang mempermalukan perempuan itu Fir'aun ayah. Meninggal, naik Fir'aun yang kedua. Ini yang oleh para pakar dinamai Maneftah, itu namanya Maneftah. Nah, ini jadi dua. Nah, satu hal dari segi studi Al-Quran, diamati bahwa kalau Al-Quran menyebut seseorang tidak dengan namanya, tetapi dengan jabatannya, maka itu menunjukkan bahwa kisah serupa dapat terulang. Kalau dia sebut namanya, maka itu tidak terulang. Kalau begitu, sejak meninggalnya Fir'aun ini, ada lagi Fir'aun-Fir'aun baru. Dan bisa ada Fir'aun-Fir'aun baru dimanapun mereka itu berada. Yang walaupun tidak membunuh secara fisik anak-anak, tetapi membunuh mentalnya, membunuh karakternya, tidak mendidiknya, walaupun tidak memperkosa perempuan, tapi mempermalukannya, bisa ada semacam itu. Sekarang ya, bisa sekarang. Bukan sekarang aja, bisa akan datang. Di mana-mana bisa terjadi itu. Kita akan mengambil kesimpulan. Mulai dari ayat 75. Oke, kita lihat. Yang pertama. Sihir dapat menjadikan seseorang melihat atau merasakan sesuatu padahal sesungguhnya tidak demikian sebenarnya. Hidup para penyihir tidak tenteram, bahkan kalaupun terlihat bahagia, namun sebelum atau saat kematiannya ia akan terlihat sangat sengsara. Dua, Nabi Musa adalah pembawa syariat, sedang Nabi Harun bertugas membantu beliau. Itu sebabnya ayat 78 pada mulanya menggunakan bentuk tunggal yang ditujukan kepada Nabi Musa sendiri, lalu kemudian menggunakan bentuk dual yang ditujukan kepada kedua Nabi itu. Tadi doa juga begitu kan? Ya. Karena dia membantu. Ketiga, kalimat-kalimat Allah bermakna ketetapan-ketetapannya dalam alam raya ini. Dengan kalimatnya Allah mengukuhkan kebenaran serta menghapus dan membinasakan kebatilan walau setelah berlalu sekian lama dari kehadiran kebatilan. Kebatilan pasti ada, tapi ada waktunya. Dia pasti akan berakhir. Keempat, anugerah keselamatan dari keburukan akidah dan akhlak orang-orang kafir lebih tinggi nilainya dan kedudukannya daripada keselamatan dari siksa dan gangguan mereka. Anda diganggu tapi Anda tetap terpelihara akidah Anda itu. Akhlak Anda lebih terpelihara. Itu jauh lebih tinggi walaupun harus tersiksa lahir atau batin. Salah satu bukti kebenaran Al-Quran adalah penyampaian berita gaib. Berita tentang keselamatan atau langgengnya badan Fir'aun tidak dikenal oleh masyarakat Nabi Muhammad dan masyarakat sesudahnya. Sampai akhirnya ditemukan pada tahun 1896. Dalam bentuk mumi di Wadil Muluk, lembah Raja-Raja Toba di Luxor. Kemudian pada tanggal 8 Juli 1907, Elliot Smith membuka pembalut mumi itu dan ternyata badan Fir'aun masih terbuka dan utuh dan bagian-bagian badannya yang lain walau masih terbalut balsam itu. Kemudian yang terakhir keraguan bila dibiarkan tanpa upaya menyingkirkannya dengan mencari pengetahuan yang benar berpotensi mengantar kepada pengingkaran. Yang terakhir jangan ikuti orang yang tidak mengerti. Saya kira itu kesimpulan. Alhamdulillah selesai sebenarnya ya, masih ada yang penasaran? Nanti aja kalau gitu ya. Silakan sambil minum loh sebelum imsak kita ya waktunya. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga tayangan kita pada hari ini bisa memberikan hikmah bagi kita semua sehingga kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup ini. Sampai jumpa besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.